Ajeng, kemarin malam Bu Ani kesiram kopi panas suaminya, sampai luka di tangan kanannya. Tahu nggak sih, Jeng? Kemarin malam Bu Ani disiram kopi panas sama suaminya, sampai luka di tangan kanannya. Tahu nggak sih, Jeng? Kemarin malam Bu Ani disiramin kopi panas sama selingkuhannya, sampai luka di tangan kanannya. Tahu nggak sih, Jeng? Kemarin malam Bu Ani disiram-siram kopi panas sama selingkuhan suaminya, sampai luka di tangan kanannya. Tahu nggak sih, Jeng? Kemarin malam Bu Ani sama suaminya siram-siraman kopi panas sama selingkuhan suaminya, sampai luka di tangan kanannya. Jangan biarkan luka Anda mengundang banyak cerita. Hilangkan segera dengan Konicare Skin Relief Gel. Tahu nggak sih, Jeng? Produksi Konimax. Baca aturan pemakaian.